السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وبعد, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali bertemu di dalam rubrik Serambi. Selawat beriring salam mudah-mudahan selalu tercurah limpahkan keharibaan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kabar para pemirsa Niaga TV di rumah? Mudah-mudahan Anda dan keluarga senantiasa diberikan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala untuk bisa istiqomah di dalam beribadah kepadanya. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Niaga TV rahimakumullah, melanjutkan pembahasan kitab Matan Abi Syuja pertemuan ke-81, masih di dalam pembahasan kitab nikah. Hari ini muallif Al-Qadi Abi Syuja Ahmad Ibn Al-Husain Ibn Ahmad Al-Isfahani akan menjelaskan kepada kita satu poin tentang permasalahan li'an. Permasalahan li'an. Apa itu li'an? Mari kita baca perkataan dari muallif rahimahullahu taala. Di sini beliau berkata, faslun. Wa idza rama ar-rajulu zawjatahu bizzina fa'alayhi haddul qadhaf. Apabila seorang suami menuduh istrinya berzina, ya, suami menuduh istrinya berzina, fa'alayhi haddul qadhaf, maka atas suami ini hukuman qadhaf. Apa itu qadhaf? Menuduh wanita berzina tanpa bukti, itu namanya qadhaf. Jadi suami menuduh istrinya berzina dengan mengatakan bahwa itu bukan anakku, ya, anak yang kau kandung itu bukan anakku, anak yang lahir itu tidak ada hubungannya denganku, atau kalimat-kalimat yang semisal dengannya, ya, kalimat-kalimat yang semisal dengan kalimat tersebut. Kalau kalimat itu diucapkan atau disampaikan, maka itu disebut dengan kalimat qadhaf. Ya, disebut dengan kalimat apa? Qadhaf. Seorang suami menuduh istrinya berzina. Maka suami ini dijatuhi atau dikenakan hukuman haddul qadhaf. Hukuman berupa haddu al-qadhaf. Illa an yuqima al-bayyinatu illa an yuqima al-bayyinata aw yula'an aw yula'in la'ana yula'inu, ya, kecuali kalau suami datang atau bisa mendatangkan bukti-bukti. Seorang suami menuduh istrinya berzina, kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti, dia yang dihukum. Ya, dia yang dihukum. Kecuali kalau dia bisa mendatangkan bukti. Ya, arba'atu, ya, dia harus mendatangkan 4 orang saksi. Ya, yang bisa membuktikan bahwa wanita tersebut berzina atau menyaksikan wanita tersebut berzina. Atau yang kedua, agar laki-laki ini bebas dari haddul qadzaf, hukuman qadzaf, adalah dengan cara melakukan li'an atau mula'anah. Ya, apa itu mula'anah nanti akan dijelaskan oleh beliau. Dikatakan di sini ma'asyiral muslimin, ada sebuah hadis ya, diceritakan bahwasanya dari Ibnu Abbas bahwa Hilal ibni Umayyah menuduh istrinya, ya, menuduh istrinya telah berzina dengan Syuraik ibni Sahma. Syuraik ibni Sahma. Jadi ada seorang sahabat yang bernama Hilal ibnu Umayyah mengadu kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya istrinya telah berzina dengan seorang laki-laki yang bernama Syuraik ya ibni ibni Sahma. Syuraik ibni Sahma. Maka Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-bayyinatu aw haddun fi dhahrika." Wahai Hilal, engkau datangkan bukti-bukti atau punggungmu akan dikenai hukuman haddul qadzaf. Ya. Itu pilihannya. Engkau sudah menuduh istrimu berzina. Silahkan kau datangkan buktinya, atau engkau yang dihukum karena engkau tidak bisa mendatangkan saksi atas ucapanmu kepada istrimu. Ini tanggapan Nabi. Kemudian Hilal berkata, ma'asyiral muslimin, ya Rasulullah, idza ra'a ahaduna alam ra'atihi rajulan yantaliku yaltamisul bayyina. Ya Rasulullah, apabila salah seorang dari kami melihat ya seorang laki-laki bersama istrinya, ya, apakah masih perlu dia mencari bayyinah, bukti-bukti? Sudah jelas saya melihatnya kok ya Rasulullah. Apakah perlu saya mencari bukti lagi ya Rasulullah? Maka Nabi pun mengulang ucapannya, al-bayyinatu wa illa haddun fi dhahrika. Datangkan bayyinah, buktinya wahai Hilal. Atau jika tidak, engkaulah yang terkena had, yang terkena hukuman haddul qadzaf. Engkau telah menuduh wanita berzina. Maka mendengar hal itu, Hilal pun kembali berkata, "Wallazi ba'atsaka bil haqqi inni lasadiq." Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, aku ini benar-benar berkata jujur ya Rasulullah. Aku tidak berbohong bahwa wanita ini telah berzina. Aku tidak berbohong. Demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, wa inni lasadiq, aku benar-benar jujur. Lalu apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Falayanzilannallahu ma yubri'u dhahri minal had. Dan aku yakin ya Rasulullah, kata Hilal ibni Umayyah, aku yakin ya Rasulullah, akan turun ayat yang akan membebaskan punggungku ini dari hukuman. Karena kan haddul qadzaf dipukul ya di bagian belakang. Hilal ibnu Umayyah ketika diminta al-bayyinah, bukti-bukti, dia tidak bisa mendatangkan bukti. Tapi dia menyaksikan, melihat kejadian. Rasul kembali berkata, datangkan bukti atau engkau yang dihukum. Maka Hilal berkata, ya Rasulullah, demi zat yang telah mengutusmu membawa kebenaran, aku ini adalah orang yang jujur, tidak berbohong, dan sungguh Allah pasti akan menurunkan satu ayat di dalam Al-Quran yang dengannya punggungku dibebaskan dari hukuman. Artinya Allah pasti akan menolongku. Allah tidak akan membiarkan hambanya terzalimi. Ya. Lalu apa yang terjadi ma'asyiral muslimin? Maka turunlah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah An-Nur ayat yang ke-6 dan ke-7. Jadi itu asbabun nuzulnya. Ya. Apa ayat tersebut? Ayat tersebut berbunyi, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ, dan suami yang menuduh istrinya berzina, وَلَمْ يَكُلْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ, tetapi mereka tidak memiliki saksi kecuali diri mereka sendiri. Ya fashahadatu ahadihim arba'u shahadatin billah innahu laminas sadiqin. Maka mereka harus bersaksi sebanyak 4 kali bahwa mereka orang-orang yang jujur. Wal khamisatu anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Dan yang kelimanya, mereka harus berkata bahwasanya laknat Allah atas diriku seandainya aku berbohong dalam permasalahan ini. Ini turun ya sebagai jawaban dari Allah subhanahu wa ta'ala atas pengaduan seorang laki-laki, Hilal ibni Umayyah, tentang istrinya yang dia dapatkan berzinah dengan seorang laki-laki, Syuraik ibni Sahma. Ya, kemudian Nabi berkata, kalau engkau tidak memiliki bukti, bagaimana aku bisa menegakkan aturan? Engkau datangkan bukti. Dan kalau engkau tidak bisa mendatangkan bukti bahwa si fulanah itu berzina, engkau yang kena hukuman. Haddul qadhaf. Ya, hukuman had bagi orang yang menuduh wanita berzina. Maka Umayyah, Hilal ibni Umayyah berkata, tidak ya Rasulullah, demi zat yang telah mengutusmu dengan kebenaran, Allah pasti akan menurunkan ayat yang dengannya punggungku dibebaskan dari hukuman. Ya, maka turunlah firman Allah surah An-Nur ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Saudaraku sekalian, para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, lalu apa yang harus dilakukan laki-laki tersebut kalau dia tidak bisa mendatangkan bukti? Maka yang harus dia lakukan adalah melakukan li'an atau yula'in. Ya, saling melaknat. Bagaimana bentuknya? Ya, bagaimana bentuknya? Fayaqula indal hakim. Maka suami ini berkata di hadapan hakim, fil jami' alal mimbar, dilakukan di masjid dan di atas mimbar, fi jama'atin minan nas, dan disaksikan oleh manusia. Ya, artinya di depan hakim, di tempat umum, di masjid, disaksikan oleh manusia. Ya. Hal ini ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, diriwayatkan oleh al-Imam al-Bukhari dan Muslim dari Sahal ibni Sa'ad radhiyallahu ta'ala anhu, anna rajulan minal ansar ja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqal, ya Rasulullah, ara'aita rajulan wajada ma'amra'atihi rajulan. Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seorang suami mendapatkan istrinya dengan seorang laki-laki? Ayaqtuluhu am kaifa yaf'al? Apakah si laki-laki ini atau sang suami boleh langsung membunuh istrinya yang sedang berdua-duaan, bermesraan dengan seorang laki-laki? apakah sang suami boleh langsung membunuhnya atau kaifiyani? Atau bagaimana? Apa yang harus dikerjakan? Fa'anzalallahu fi sya'nihi ma dhukira fil Qur'an min amril mutala'inin atau mutala'inain. Maka turunlah ayat dalam Al-Quran yang terkait dengan ayat li'an, yang sebentar lagi akan kita baca, ucapannya bagaimana akan kita baca. Contoh-contohnya bagaimana. Ya. Tentunya hadis ini, ma'asirul muslimin, menegaskan hadis sebelumnya. Dan dua-duanya hadis yang sahih. Riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Ketika turun ayat, maka baginda Rasulullah berkata, Qad qadallahu fika wa fi mra'atik. Allah telah menurunkan keputusanmu, keputusannya atas dirimu dan atas istrimu. Yaitu keputusan yang namanya apa? Li'an. Mula'anah. Ya. Fatala'ana fil masjid. Maka mereka, suami istri tersebut, saling melaknat di masjid. Ini yang ingin kita garis bawahi. Mereka saling melaknat di masjid. Wa ana syahidun, kata Sahal ibni Sa'ad, dan aku menjadi saksi peristiwa tersebut. Dalam riwayat dikatakan fatala'ana, mereka pun saling melaknat. Wa ana ma'an nasi inda Rasulillah, sedangkan aku, kata Sahal ibni Sa'ad, bersama manusia berada di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya pelaksanaan li'an ini dilakukan di tempat umum, di masjid, di atas mimbar, disaksikan oleh qadi, hakim, dan disaksikan oleh apa, manusia. Lalu apa yang harus diucapkan? Dia mengatakannya di hadapan orang banyak, Ushidu billahi inni laminas sadiqin fima ramaitu bihi zaujati fulanah minaz zina. Aku bersaksi atas nama Allah bahwa aku ini jujur, tidak berbohong atas tuduhanku kepada istriku bahwa dia telah melakukan perzinahan. Itu yang dikatakannya. Aku bersaksi kepada Allah bahwa aku adalah seorang yang jujur di dalam tuduhanku kepada istriku bahwa dia telah berzina. Ini ucapan mula'anah. Wa anna hadzal walad minaz zina wa laysa minni. Dan sesungguhnya anak itu adalah dari hasil perzinahannya dan bukan anakku. Arba'a marrat. Dan kalimat ini dia ucapkan sebanyak 4 kali. Arba'a marrat. 4 kali diulang-ulang. Aku bersaksi, ya, dengan nama Allah subhanahu wa ta'ala, aku ini jujur ketika aku mengatakan begini, begini, begini. Itu berapa kali diulang? 4 kali. Wa yaqulu fil marratil khamisah. Dan kelima kalinya, setelah dia 4 kali bersumpah bahwa dia benar dan dia tidak berbohong, maka kali yang kelima dia diberikan nasihat dulu oleh hakim, hati-hati, ya, kalau memang kau tidak benar, ya jangan kau lanjutkan, ya hati-hati, karena ini perkara yang besar, engkau telah bersumpah, memiliki konsekuensi. Kalau nanti hakim sudah memberikan nasihat-nasihat, maka dia boleh mengucapkan hal yang kelima. Setelah 4 kali mengulang kalimat, saya jujur atas tuduhan saya kepada istri, kalimat yang kelima yang dia ucapkan adalah, Wa alayya la'natullah in kuntu minal kadhibin. Dan saya siap menerima laknat Allah kalau saya termasuk orang-orang yang dusta. Berat kalimatnya. Ini diucapkan oleh suami yang menuduh istrinya berzina dan tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi. Ya. Jadi yang kelima dia mengucapkan wa alayya atasku laknatullah, laknat dari Allah, in kuntu minal kadzibin. Kalau aku memang termasuk orang-orang yang kadzib. Orang-orang yang kadzib, pendusta. Wa yata'allaqu bi li'anihi khamsatu ahkamin. Kalau li'an ini sudah diucapkan oleh suami, maka li'an ini terkait dengan 5 hukum. Ada 5 hukum yang terkait dengannya. Yang pertama adalah suqutul haddi anhu. Suqutul haddi anhu. Maka hukuman qazabnya gugur atas suami tersebut. Harusnya kan ketika dia tidak bisa mendatangkan bukti, maka dihukum. Ya, dihukum dengan hukuman qazab, dicambuk bagian punggungnya. Tapi dengan dia melakukan li'an, maka hukuman itu menjadi apa? Jatuh. Menjadi gugur. Yang kedua, dengan suami mengucapkan kalimat ini, wujubul haddi alaiha, maka wanita ini telah wajib atasnya hukuman had, hukuman zina. Karena dia sudah menikah, bisa dirajam sampai berapa? Sampai meninggal. Ya, dirajam sampai meninggal. Itu hukum yang kedua. Hukum yang ketiga adalah zawalul firasy. Zawalul firasy ini kalau kita lihat dalam kitab takrib ya, diartikan dengan al-firaq al-mu'abbadah. Artinya mereka tidak bisa rujuk sama sekali. Tidak bisa balik lagi. Beda dengan talak kan, masih ada masa iddah, masih ada bisa rujuk dan lain sebagainya. Masih bisa nanti, kalaupun masa iddahnya habis, masih bisa kembali menikah dengan akad yang baru. Tapi kalau ini tidak bisa. Al-firaq al-mu'abbadah. Mereka akan berpisah selamanya. Lalu yang keempat adalah nafyul walad. Nafyul walad. Menafikan anak itu. Artinya anak yang ada di kandungan atau yang lahir dinafikan dari laki-laki tersebut. Dengan dia melakukan li'an, maka anak tersebut dinafikan darinya atau tidak dinasabkan kepada laki-laki tersebut. Dan yang kelima di sini dikatakan at-tahrimu 'alal abad, diharamkan untuk selamanya. Ya. Hal ini berdasarkan riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Ibnu Umar an-nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana baina rajulin wa imra'atihi. Ya, Nabi SAW memerintahkan li'an antara laki-laki dengan suaminya, antara suami dengan istrinya. Fantafa min waladiha fa furiqa bainahuma wa alhaqa wa ulhiqa alwalad bimra'ah. Ya, maka Nabi menceraikan, memisahkan mereka. Ya, lalu si anak yang lahir itu dinisbatkan kepada ibunya, binti. Jadi bin. Ya, namanya misalnya siapa? Nama dia dinamakan oleh ayah ibunya ketika lahir dinamakan dengan nama tertentu, fulan. Maka bukan fulan bin fulan, tapi fulan bin fulanah. Ya, fulan bin fulanah. Atau kalau wanita, fulanah binti fulanah. Ya, tidak dinisbatkan kepada laki-laki tersebut. Karena dia menolak anak tersebut sebagai anaknya. Artinya dia tidak mengakui anak tersebut anaknya. Para pemirsa Niaga TV yang mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu dikatakan oleh Al-Qadi Abi Syuja' wa yasqutu al-haddu 'anha bi an talta'ina fataqul. Dan hukuman had itu bisa gugur atas wanita tersebut. Harusnya wanita tersebut terkena hukuman zina. Tetapi dalam kondisi ini bisa saja hukuman itu tidak diberlakukan. Kapan hukuman itu tidak berlaku? Ketika dia membalas liannya suami. Jadi ketika laki-laki itu melakukan lian, sumpah 4 kali, dan yang kelima dia bersedia diazab, ketika wanita ini berkata, saya pun siap mengucapkan kalimat itu, maka gugur atasnya had. Suqut al-had. Hadnya menjadi gugur. Apa yang harus dia ucapkan? Dia pun mengatakan, ashadu, ya, aku bersaksi, billah dengan nama Allah. Inna fulanan hadha laminal kadhibin. Sesungguhnya si fulan itu, yaitu suaminya, dia pembohong. Ya. Fima romani bihi minaz zina. Atas tuduhannya kepadaku bahwa aku berzina. Dan itu diulang selama 4 kali. Ya, diulang. Demi Allah, dia pembohong. Dia telah menuduhku berzina. Demi Allah, dia berbohong. Ya, atas tuduhannya kepadaku bahwa aku berzina. Diulang 4 kali. Diulang berapa? 4? 4 kali. Wa taqulu fi marratil khamisah. Pas yang kelima kalinya dia mengucapkan, tentunya sama seperti kondisi yang pertama, diberikan nasihat dulu oleh hakim, ya, agar tidak sembarangan mengucapkan sumpah. Ya, maka kalau dia sudah diberikan nasihat, lalu dia mengatakan, wa alayya, dan atas diriku, ghadabullah, kemurkaan Allah, in kana minas sadiqin. Kalau laki-laki itulah yang jujur. Kalau ternyata laki-laki itu yang jujur, dan aku yang pembohong, ya, maka aku siap mendapatkan murka dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ini li'an. Ya, ini li'an. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Tentunya ayat li'an ada di Al-Quran, ya. Surah An-Nur ayat 6 sampai ayat yang ke-7. Ya. Adapun kaitan dengan li'an dari pihak perempuan, itu Allah abadikan dalam Al-Quran. Surah An-Nur ayat 8 sampai ayat 9. Ya, di sana dijelaskan tentang apa? Li'an perempuan. Ya, di mana Allah berfirman, wa yadra'u anhal azab an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin. Wanita ini bisa bebas dari azab, dari hukuman, kalau dia bersaksi sebanyak 4 kali bahwa suaminya itu adalah pendusta. Wal khamisata, dan yang kelima, anna ghadaballahi 'alaiha, kemurkaan Allah atasnya, in kana minas sadiqin, kalau ternyata suaminya lah yang jujur. Allah alam bisawab, ini hukum li'an, ya, yang bisa kita bahas. Insyaallah besok masih kita lanjutkan tentang pembahasan masalah iddah. Ya, mudah-mudahan Allah berikan kita kemudahan, keikhlasan, dan ilmu yang bermanfaat. Jangan kemana-mana, ma'asyiral muslimin, karena kita masih akan kembali setelah selingan berikut ini. Mesin display warmer MKS 2W Warming Showcase dari Maxindo. Untuk kebutuhan display produk makanan yang digunakan untuk pada usaha bakery, toko kue, restoran fast food, fried chicken, hotel, dan lain-lain. Menjaga makanan tetap hangat sehingga selalu siap disajikan kepada pembeli dalam kondisi terbaik. Dengan fitur dan keunggulan, mesin didesain secara kompak, elegan namun kokoh. Bahan higienis sesuai food grade, dilengkapi dengan heater penghangat makanan yang berkualitas. Juga dengan fitur thermostat pengatur suhu, warmer sesuai kebutuhan, dan juga konsumsi listrik lebih hemat, membuat tampilan jadi lebih profesional. Kapasitas 2 nampan vertikal besar, bisa digunakan untuk aneka jenis kebutuhan produk makanan, mudah ditempatkan dan juga mudah untuk dibersihkan. Dapatkan produk ini di toko mesin Maxindo terdekat di kota-kota Anda. Kunjungi situs kami di www.maxindo.com. Maxindo, mesinnya pengusaha sukses.

ya bapak biologisnya, tapi didisebatkan kepada ibunya menurut pendapat yang kuat, dan itu pula yang dipatwakan di Indonesia ya, di Majelis Ulama Indonesia. Jadi didisebatkan kepada ibunya. Jadi kalau dari sisi pernikahan, kalau memang yang menikahkannya adalah hakim, ya sudah, pernikahan mereka sah. Hanya saja nanti masalah teknisnya adalah dari sisi apa namanya binnya, itu harusnya binnya ke ibunya, atau kalau dia wanita bintinya adalah ke ibunya. Allah alam bissawab. Pertanyaan yang kedua, hamba Allah di Halmahera, kalau ada orang dapat bantuan dari pemerintah berupa uang untuk pengusaha kecil, apa itu halal? Tapi kita harus buka rekening di bank riba, karena uang dimasukkan di rekening dulu, baru uang bisa diambil. Mohon pencerahannya. Allah alam bissawab ya, tentunya kalau pinjaman itu adalah qardhon hasanan, pinjaman yang baik, artinya pinjaman yang baik itu tidak berbunga, ya, tidak ada bunganya sama sekali, maka itu ya boleh-boleh saja, selama tidak ada bunganya ya, selama tidak ada bunganya. Ya, artinya ketika diberikan pinjaman 10 juta untuk usaha mikro, usaha kecil, dikembalikannya pun 10 juta, per bulan 1 juta misalnya. Menurut saya tidak masalah. Ya. Karena itu bagian dari apa namanya qardhon hasanan, yaitu satu apa namanya bantuan berupa pinjaman yang baik. Ya, dan itu dihalalkan. Hanya saja yang menjadi masalah adalah syaratnya harus membuka rekening di salah satu bank konvensional. Ya. Lalu bagaimana hukumnya membuka rekening seperti itu? Wallahu alam bisawab ya, dijelaskan oleh para ulama, kalau memang seseorang ya tidak bisa menghindari ya kecuali harus terikat dengan bank konvensional dan dia tidak bisa lepas dari bank itu dikarenakan sistem atau aturan, maka ya bagaimana? Sama seperti kita, saya ingin masuk jalan tol, tetapi pemerintah mensyaratkan saya harus menyimpan deposit uang di kartu-kartu yang dia notabene adalah bank konvensional. Ya, bank konvensional, bank yang tidak menerapkan hukum syariah. Ada istilah, banyaklah istilahnya kita tahu ya, kalau kita masuk jalan tol itu harus kita simpan itu. Atau banyak orang-orang yang wallahu a'lam bissawab bekerja di satu instansi, sistem penggaji instansinya mubah. Instansi pendidikan atau perdagangan dan lain sebagainya mubah, tidak masalah. Tetapi sistem penggajian di perusahaan tersebut mereka bekerja sama dengan bank konvensional. Artinya setiap bulan itu uang dimasukkan kemana? Ke bank konvensional. Kata para ulama, kalau memang kondisinya begitu darurat ya sudah. Tetapi ketika uangnya masuk langsung kita ambil ya, dan kita bersihkan. Artinya jangan sampai ada bunga yang kita nikmati atau yang kita sengaja biarkan agar bunga itu muncul. Itu yang gak boleh. Tetapi kalau itu sekedar lalu lintas transaksi uang, Allah alam bisawab, yang saya ketahui dari penjelasan para ulama, maka tidak masalah. Allah alam bisawab. Pertanyaan yang ketiga dari jurnalis Malin Sutan di Batu Sangkar, Sumatera Barat. Kalau kita nonton mendengarkan pengajian di TV, apakah kita juga mendapatkan pahala? Tentu mendapatkan pahala, Pak. Mendapatkan pahala. Artinya Bapak menggunakan waktu Bapak. Lalu ada pahala di mana waktu sebenarnya Bapak bisa gunakan bekerja, Bapak gunakan untuk mendengar. Lalu Bapak konsentrasi, lalu Bapak bersabar menahan rasa kantuk, Bapak dengarkan. Itu berpahala tentunya. Ya, itu berpahala. Ini kebaikan. Ini sama saja kita mendengarkan kebaikan, mendengarkan nasihat-nasihat, mendengarkan ayat-ayat Allah, mendengarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, ketika sebagian kita memiliki rutinitas setiap pukul sekian dia duduk di depan TV lalu dia dengarkan pemaparan seorang dai, lalu dia jelaskan tentang ayat Allah, tentang hadis Nabi, dia catat, dia pahami, dia dengar baik-baik, maka itu pun berpahala. Dan itu termasuk nikmat yang Allah berikan kepada kita di zaman ini, di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kemudahan untuk menuntut ilmu. Sama, saya pun seperti Bapak. Saya senang misalnya mendengar ceramah-ceramah dari masyayikh di Timur Tengah. Kita setel, kita simak. Walaupun mereka ceramah di Mekah, di Madinah, atau di Mesir, atau di Yaman, kita bisa menyaksikan di Indonesia. Ya. Dan itu adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada kita, yang tentunya harus kita manfaatkan dengan semaksimal mungkin. Allah alam bissawab. Baik. Pertanyaannya habis ya, kita masih menantikan, ada waktu sekitar masih cukup panjang pertemuan kita ya, ada waktu sekitar 15 menit lagi kurang lebih. Para pemirsa bisa mengirimkan pertanyaan baik melalui telepon ataupun melalui pesan singkat. Hari ini kita masih melanjutkan pembahasan kitab Matan Abi Syuja di dalam pembahasan Kitabun Nikah, pasalnya terkait dengan pasal mula'anah. Pertanyaan yang keempat dari pesan singkat, dosakah saya tidak mentaati suami saya sedangkan saya dikhianati Ustaz? Maksudnya dikhianati bagaimana? Apa maksud dikhianati harus diperjelas. Kalau maksud dikhianati adalah menikah lagi misalnya, maka itu bukan alasan sang istri tidak taat kepada suaminya. Ya. Istri wajib taat kepada suaminya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin bagi wanita. Ya, bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu. Karena Allah telah memberikan kelebihan kepada sebagian mereka dan karena mereka telah memberikan nafkah. Taatnya seorang istri kepada suaminya wajib. Seandainya aku diperbolehkan memerintahkan wanita laki-laki seseorang sujud kepada seseorang atau manusia sujud kepada manusia, aku perintahkan wanita sujud kepada suaminya. Dalam hadis dikatakan, sesungguhnya wanita apabila dia sholat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, dan dia menjaga kesuciannya, dan dia taat kepada suaminya, akan dikatakan kepadanya, masuklah surga dari pintu mana saja yang kau inginkan. Allah alam bissawab. Jadi harus diperjelas maksudnya dikhianati itu apa. Ya. Agar kita bisa memberikan komentar. Pertanyaan yang kelima. Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullah. Saya seorang wanita 49 tahun. Dinikahi siri oleh seorang pria duda. Ditinggal mati istrinya. Saya dinikahi sudah hampir 4 tahun, tapi tidak serumah dengan dia. Sekarang tidak dinafkahi lahir dan batin. Saya pengen lepas dari dia, apakah harus menunggu ucapan cerai dari dia? Dan kalau cerai dengan dia, apakah ada masa iddahnya? Wallahu a'lam bishawab ya, kalau memang pernikahannya dilakukan secara syar'i itu dengan syarat-syarat yang terpenuhi, ada rukun nikah, ada hal-hal yang harus ada dalam pernikahan, rukun ya, maka tentunya harus ada proses namanya perceraian. Ya, harus ada namanya proses perceraian. Hanya saja permasalahannya adalah begini, kita kehilangan, atau kita di Indonesia memiliki aturan hukum yang berlaku di negara kita. Ya, bahwasanya ada di dalam buku nikah itu namanya sigot taklik. Sigot taklik. Itu kadang kita lihat dibaca. Apabila saya dengan sengaja tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri saya selama 4 bulan dan istri saya tidak rela, maka secara otomatis saya telah menjatuhkan talak 1. Itu ada di buku. Tapi permasalahannya sekarang adalah yang menikah dengan cara sirri, sembunyi, artinya sembunyi ini sebenarnya bukan sembunyi di dalam ruangan, tidak. Tetapi tidak dicatatkan di kantor urusan agama. Mereka bingung, kemana mereka harus memproses. Apalagi kalau kondisinya sang suami tidak mau menceraikan. Tetapi di waktu yang sama, berbulan-bulan dia tidak memberikan nafkah apapun. Baik nafkah lahir ataupun nafkah batin misalnya ya. Ini yang menjadi repot ya. Walaupun secara hukum, Allah alam bisawab ya, maksimal kalau kita baca dalam riwayat itu, wanita bersabar sampai 4 bulan. Ya, sampai 4 bulan. Lebih dari itu, maka wanita bisa menuntut ke pengadilan. Ya, menuntut ke pengadilan. Itu kalau kaitannya dengan administrasi. Kalau zaman dulu kan, ya mungkin tidak ada surat barangkali ya. Langsung datang saja pengadilan, suami saya ini tidak menafkahi saya 4 bulan, lalu ya mungkin bisa dijatuhkan, apa namanya, talak satu misalnya kan. Tapi kalau sekarang repotnya kita tidak tahu harus kemana. Ya tetapi secara hukum ya bisa saja, karena ini kan kita masalah di kantor urusan agama itu lebih kepada administrasi bernegara. Bahwa di negara ini dibuat satu aturan untuk kemaslahatan bersama, salah satunya untuk menjaga hak-hak, maka dibuatlah aturan surat nikah dan lain sebagainya. Salah satu fungsi dari surat nikah untuk melindungi hak. Sering kita dapatkan suami menikah dengan seorang wanita. Sah, ada suratnya. Di kemudian hari dia menikah dengan istri yang lain. Tapi dia tidak mensahkannya di kantor urusan agama. Di kemudian hari laki-laki ini meninggal. Apa yang terjadi? Kadang istri yang pertama ini tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia larang harta si suaminya tersebut diambil oleh istri yang kedua, padahal ada anak-anaknya di situ. Ketika mereka ke pengadilan, istri kedua tidak bisa apa-apa. Karena tidak ada bukti surat-surat dan lain sebagainya. Ya walaupun secara hukum tadi kalau memang sudah 4 bulan ya tidak didatangi, tidak dicampuri, tidak diberikan apapun, ya tentunya seorang wanita apa namanya bisa menggugat apa namanya cerai suaminya. Ya kalau memang sudah 1 tahun misalnya sudah, ya apa namanya kembalikan saja misalnya maharnya, ini mahar yang pernah kamu berikan kepada saya bukan istrimu lagi misalnya. Kalau memang sudah begitulah lama, tidak dicampuri. Nah ini repotnya sekali lagi ketika tidak bisa diurus di kantor urusan agama. Allah alam bissawab. Lalu dikatakan pertanyaan ke-6, saya tidak bisa berdiri lama-lama dalam sholat. Apakah saya harus sholat sambil duduk? Atau sholat berdiri dulu, kemudian kalau sudah tidak kuat langsung duduk? Ya la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau memang masih bisa berdiri di beberapa kondisi, ya berdiri. Ketika akan ruku, ketika akan sujud, duduk. Ya. Jadi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melampaui kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah semampu kalian. Allah alam bissawab. Pertanyaannya sudah habis lagi? Baik. Barangkali ini yang bisa kita bahas di kesempatan pagi yang berbahagia ini. Mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita dan menunjukkan kita ke jalan yang benar, yang lurus. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.